nama Laila, bongkaknya lu cakap saya nama Laila. Lu bagi gua 5 sen. Lu bagilah gua lebih sikit, lu bagilah gua RM10 ke, RM5 ke, RM50 ke, duit ada kala lah. Ini lu bagi gua duit besi kecil, 5 sen. Lu ada je spek mahal, rambut dalam merah, senget lah tu, lu pakai kasut tinggi. Lu bagi gua 5 sen. Lu bagilah gua lebih sikit, gua tak makan lagi. 5 sen gua boleh kutip lah mana-mana, lu ni kan. Lu bagi gua mesin gua terkailan lah. Mua terkailan. Kalau macam tu saya bagi dekat pengemis yang lain. Lu jalan lah. Lu jalan. Gua tak nak lu jalan. Rambut sengit jalan macam itu. Nenek gua lagi cantik lah pada lu. Rambut sengit. Lipa tempat. Lah saya bagi dekat awak ya. Gua jalan lagi sambung lah. Terima kasih lah. Aku pejam mata, wajahmu menjelma. Waktu tidurku bermimpi kamu dagapiku. Di dadaku yeah. ada esok untukku. Ya betul. Kau mengusik hatiku dengan sedih.